Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja di manapun antum berada, untuk selanjutnya kami akan hadirkan kajian ilmiah untuk edisi pagi pada hari Jumat ini. Kembali kita akan menyimak pembahasan kitab Ilmu Usul Bidah, sebuah karya Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi hafizahullah, dan seperti biasa disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam hafizahullah. Untuk selanjutnya kami persilahkan, tafadhal Ustaz. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para pendengar Roja yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai kembali kitab, pembahasan kitab yang berjudul kitab Usul Ilmu Usulil Bidah, sebuah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan patokan-patokan. Ya, dengan kaidah-kaidah dan patokan tersebut akan terbedakan antara bid'ah dengan yang lainnya. Ilmu ini sangat penting sekali ya untuk kita ketahui. Sebab banyak umat Islam yang tidak memahami tentang hakikat bid'ah dan bagaimana itu bid'ah, kaidah-kaidah untuk mengenal sesuai itu bid'ah atau bukan. Sehingga akhirnya mereka terkadang tidak bisa membedakan antara perkara-perkara yang sifatnya ubudiyah dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah. Tidak bisa membedakan mana perkara-perkara yang sifatnya maslahat mursalah dan antara perkara-perkara yang dianggap bid'ah oleh para ulama. Maka dari sinilah ya saya merasa penting untuk kembali ya menggali atau membahas kitab Ilmu Usulil Bidah, karena pentingnya ilmu ini. Beliau Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari mengatakan al-babul awwal qawaid kulliyah kaidah umum tamhidun fi kamali syari'ati wa kifayatiha, yaitu pendahuluan tentang kesempurnaan syariat ini. Karena akal Islam azan ya Allah wa ayyakum, setiap muslim wajib mempunyai keyakinan ya bahwa Islam, bahwa agama kita ini adalah agama yang telah sempurna. Yaqulullah Ta'ala mumtannan ala ibadih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan nikmat kepada hamba-hambanya dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Aku sempurnakan atasmu nikmatku dan aku ridha untuk kamu Islam sebagai agama. Fahadhil ayatul karimah tadullu ala tamami syari'ati wa kamaliha. Ya, ayat yang mulia ini menunjukkan akan kesempurnaan syariat. Wa kifayatiha likulli ma yahtajul khalqu alladhina anzalallahu subhanahu wa ta'ala qawlahu fihim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ayat ini akal Islam ya mencukupi untuk semua yang dibutuhkan oleh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja." Allah yang menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk ibadah. Maka Allah ya harus menjelaskan kepada manusia tentang ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ridai dan rilai. Tentu akal Islam ya, Allah tidak ingin diibadahi sesuai dengan selera manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan keinginan Allah, dengan yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu yang diridai olehnya. Bukan menurut manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab suci Al-Qur'an yang bersama kitab suci itu ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang agama ini. Maka dengan sunnah itu kita mengetahui ya, tentang tata cara ibadah yang diridhai oleh Allah. Bagaimana tata cara sholat yang benar. Bagaimana tata cara zakat yang benar. Bagaimana tata cara haji, umrah, puasa yang benar. Ya, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akal Islam. Agama kita tidak disimpan pada akal manusia. Agama kita tidak diserahkan kepada perasaan. Agama kita tidak diserahkan kepada ra'yu, pendapat. Tidak pula pada mimpi, ilham, wangsit, dan yang lainnya. Tapi agama kita, akal Islam, ya, berdasarkan kepada wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulul Imam Ibn Katsir fi tafsirihi. Berkata Ibn Katsir dalam tafsirnya, hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhihi al-ummah. Ini adalah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Islam. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Di mana Allah sempurnakan untuk mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairih. Maka mereka tidak butuh kepada agama selain Islam. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim alaihi salatu wassalam. Tidak pula butuh kepada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada ja'alahu Allah ta'ala khatamal anbiya. Makanya ya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Wa ba'athahu ilal insi wal jin. Ya Allah utus beliau kepada seluruh manusia dan jin. Fala halala illa ma ahallah. Maka tidak ada halal kecuali apa yang Allah halalkan. Wala harama illa ma harramah. Dan tidak ada yang haram kecuali apa yang ya Allah haramkan. Wala dina illa ma syara'ah. Dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan olehnya. Subhanallah. Ya, Ibn Katsir mengatakan bahwa nikmat Allah yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Yaitu dengan disempurnakannya agama ini. Sehingga kita tidak ini, kita tidak capek-capek lagi, ya akhi. Ya, untuk memproduk sebuah ibadah. Kita tidak perlu lagi capek-capek ya untuk berinovasi tentang sebuah ibadah. Namun semua sudah dicukupi. Kewajiban kita adalah ikut saja. Sebagaimana kata Ibn Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ya ikuti saja, kamu jangan berbuat bid'ah, kamu itu sudah dicukupi, kata beliau. Wa kullu syai'in akhbara bih fa huwa haqqun wa sidqun la kadhiba fihi wa la khulfun. Maka setiap yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah hak dan benar. Tidak ada padanya kedustaan, tidak pula kebohongan. Allah berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Al-An'am ayat 15. Telah sempurna kalimat Rabbmu yang benar dan adil. صِدْقًا فِي الْأَخْبَارِ. Benar dalam khabar. Adil dalam perintah dan larangan. Ya. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan agama buat mereka, maka telah sempurna pula nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Akal Islam. Maka inilah ya nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian beliau berkata, "Fala yatasawwar an yaji'a insanun wa yakhtari'a fi syari'ati syai'an." Maka tidak tergambar ya ada orang datang kemudian membuat-buat dalam syariat sesuatu ya sementara dia meyakini bahwa Islam sudah sempurna. Ya memang banyak ya kaum muslimin ketika ditanya, bukankah engkau yakin bahwasanya Islam itu sudah sempurna? Lisannya berkata, ya. Tapi ternyata, ya perbuatannya tidak menunjukkan kepada hal itu. Ya malah, ia membuat-buat hal-hal yang tidak pernah ada asal-usulnya dari syariat Islam. Bahkan ia menambah-nambah perkara yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Ya. لأن الزيادة عليها تعد استدراكا على الله تبارك وتعالى. Ya karena yang namanya menambah-nambah ya akhi dalam agama ini sama saja kita itu ingin mengomentari Allah. seakan-akan kita katakan bahwa Allah belum sempurna turunkan ayat apa agama ini. Wa tuhi bi anna syari'ata naqisah. Ya, seakan-akan orang yang berbuat bid'ah itu berkata bahwasannya syariat ini kurang. Wa hadha yukhalifu ma ja'a bihi kitabullah tabaraka wa ta'ala, dan ini jelas bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, ya kitabullah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka tidak mungkin seseorang menambah-nambah syariat Allah kemudian dia tidak tercela, tidak mungkin. Sebab kalau dia meyakini bahwa Islam itu sempurna, dia harus ya betul-betul hanya mengikuti saja, tidak membuat-buat. Wa hadza amrun qad ayqana bihi ahlul milali kulluhum walillahil hamd. Dan ini ya perkara yang sudah diyakini oleh seluruh agama. Seluruh agama meyakini ya akan kesempurnaan Islam. Lakinna katsiran minhum yajhadun. Akan tetapi sayang kebanyakan mereka ya juhud. Sebagaimana Allah berfirman, wajhadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Mereka juhud mengingkari sementara hati-hati mereka merasa yakin karena mereka berbuat zalim dan ya kesombongan di muka bumi. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Tariq bin Shihab, ia berkata, qalatil yahudu li Umar, berkata orang Yahudi kepada Umar, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum, law alaina ma'syar al-yahud nazalat latakhadna dhalika al-yawma 'ida. Ya, orang Yahudi berkata kepada Umar, kalian membaca sebuah ayat dalam kitab kalian, kalaulah kepada kami ya ayat tersebut turun ya orang-orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari itu sebagai perayaan. Perhatikan ikhwatal Islam. Orang Yahudi ia berkata kepada Umar, apa katanya? Kalian membaca ayat dalam kitab kalian. Ini menunjukkan orang Yahudi pun mempelajari Al-Quran. Ya, sampai-sampai orang Yahudi tahu tentang apa ayat tentang kesempurnaan Al-Quran. Memang sampai hari ini ikhwatul Islam, orang Yahudi itu senantiasa mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Untuk apa? Ya, untuk mencari kelemahannya. Kata orang Yahudi itu, hai Umar, kalian membaca ayat dalam kitab kalian, ya kalaulah turun kepada kami orang-orang Yahudi, tentu kami akan jadikannya sebagai perayaan. Ini menunjukkan akhul Islam, ya orang yang suka membuat-buat perayaan itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ya mengatakan, kalaulah ayat tersebut turun kepada kami orang Yahudi, kami jadikan ia sebagai perayaan hari raya. Maka Umar berkata, wa ayyu ayah, ayat yang mana? Qalu, orang Yahudi itu berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Maka Umar berkata, wallahi inni la'a'lamu al-yawma alladhi nazalat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fih. Demi Allah, aku tahu hari yang diturunkan kepada Rasulullah ayat ini. Wasa'ah allati nazalat fiha, dan saat diturunkan ayat tersebut, nazalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashiyat Arafah fi yaumi Jumu'ah. Ya, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sore hari Arafah, tepatnya di hari Jumat. Subhanallah. Ikhwatul Islam. Ya. Di hari Arafah adalah hari yang agung yang bertepatan dengan hari Jumat, diturunkan sebuah ayat yang menyebutkan akan kesempurnaan Islam. Dan disebutkan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada nabi sebelumku kecuali wajib, pasti harus dia menunjukkan umatnya kepada setiap kebaikan yang ia ketahui untuk mereka, dan memberikan peringatan keburukan yang ia ketahui untuk mereka. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa setiap nabi wajib, pasti harus ya untuk menunjukkan umatnya kepada setiap kebaikan yang ia ketahui untuk mereka. Tentu yang ia ketahui adalah yang berasal dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bukan menurut pendapat-pendapat, la. Ini menunjukkan bahwa para nabi wajib menyampaikan semua yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya. Wa akhraja at-Tabrani fi mu'jamihi al-kabir. Imam At-Tabrani mengeluarkan dalam mu'jam kabirnya. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qal. Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wama ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa. Illa wa huwa yadhkur lana minhu ilma. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami sementara tidak ada burung yang mengepakkan dua sayapnya di udara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kami ilmunya. Beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada tersisa sesuatu pun, ya sedikit pun, yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, kecuali telah dijelaskan kepada kalian, kata Rasulullah. Hadis ini sanadnya sahih. Ya, kata Rasulullah, tidak ada sesuatu pun, sedikit pun yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan kepada api neraka, kecuali semua sudah dijelaskan. Jadi buat apa kita membuat-buat lagi dengan klaim bahwa ini bisa mendekatkan kepada surga? Ya subhanallah. Fa hadzal haditsun nabawiyyu syarifu fihi at-tashrihul jaliyyul wadhihu bi anna kullama yuqarribu ila al-jannah qad bayyanahu lana rasuluna sallallahu alaihi wasallam wa anna kullama yuba'iduna 'anil nar illa wa qad bayyanahu lana aidan rasuluna alaihi salatu wassalam. Ya, hadis Nabi ini yang mulia ini tegas, ya, gamblang sekali, jelas. Ya, bahwa segala sesuatu yang mendekatkan ke surga sudah dijelaskan oleh Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam. Segala sesuatu yang menjauhkan dari api neraka, semua sudah dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam. Fa'ayu ihdathin awibtida'in innama huwa istidrakun ala syari'ah wa jur'atun qabihah. Ya. Maka setiap pengada-ngadaan atau bid'ah-bid'ah, sama saja dia mengomentari syariat ini. Sebuah keberanian atau ya perbuatan nekat yang buruk, seakan-akan ya pelakunya menyeru bahwa syariat ini belum cukup, syariat belum sempurna, sehingga butuh untuk diada-adakan yang baru lagi. Ikhwatul Islam, sementara Nabi kita mengatakan bahwa semua sudah dijelaskan, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Wahada mafahimahu tamaman ashabun nabi. Dan inilah ya yang difahami secara sempurna oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama sahha an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana telah sahih dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, bahwa ia bersabda berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah. Kata Ibnu Mas'ud sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Abu Khaythamah dalam kitab Al-Ilm. Ya. Ikuti saja, jangan kamu bikin-bikin yang baru. Kalian sudah dicukupi, kata Ibnu Mas'ud. Dan setiap bid'ah itu semua sesat, tidak ada yang hasanah. Ibnu Mas'ud yang mengatakan begitu, seorang sahabat yang mulia. Ya, kewajiban kita itu ittiba saja, ngikutin. Syariat kita ini sudah sempurna, ya akhi. Tidak perlu kita ini ya berbuat-buat atau capek-capek membuat suatu ibadah yang baru. Ya, kenapa? Faqad kufitum, karena kalian itu sudah disempurnakan, sudah diberikan kesempurnaan. Wa khulasatul qaul, ya kesimpulannya apa? Innal mustahsin lil bid'ah yalzamuhu 'adatan an yakuna syar'u 'indahu lam yakmul ba'd. Orang yang menganggap baik sebuah perkara yang diada-adakan alias bid'ah, konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya bahwa syariat belum sempurna menurutnya. Walaupun lisannya berkata, "Syariat kita sudah sempurna." Tapi ya lisan halnya berkata lain. Ya, Toh kalau misalnya dia yakin syariat sudah sempurna, kenapa dia harus membuat-buat yang baru? Fala yakunu liqaulihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum ma'nan yu'tabaru bihi indahum. Kalau begitu, ya buat apa Allah turunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untukmu agamamu. Ya. Kalau begitu, kalau kalian menganggap bahwasannya bid'ah itu bagus dan baik, buat apa Allah mengatakan aku telah sempurnakan agamamu untukmu itu? Kalau begitu tidak ada maknanya yang perlu dianggap. Ya subhanallah. Ya akhi, konsekuensi yang namanya sempurna itu artinya tidak butuh tambahan. Coba kalau antum lihat, ya, gelas yang sempurna dipenuhi oleh air. Kita teteskan satu tetes air saja, dia akan jatuh, ya, tidak diterima lagi. Demikian pula, ya, agama kita sudah sempurna, maka setetes ibadah yang dibikin-bikin oleh seseorang, dia akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha kana kadhalik, apabila yang demikian itu seperti itu. Fal-mubtadi'u innama mahsulu qawlihi bilisani halihi au maqalihi. Inna syari'ata lam tatim. Ya orang yang mengada-ngada yang baru, ya sebetulnya secara lisannya atau perbuatannya sama saja berkata, katanya, ya seakan-akan syariat ini belum sempurna. Bahwasannya ada sesuatu yang harus jadi komentari atau ditambahkan. Sebab kenapa? Sebab kalau dia yakin bahwa syariat kita ini sempurna dari seluruh sisinya, tentu ia tidak akan membuat-buat, tentu ia tidak akan menambah-nambah. Ya, ikhwatul Islam, jelas ini merupakan kesesatan dari jalan yang lurus. Qala Ibnul Majishun, berkata Ibnul Majishun, sami'tu Malikan yaqul, ya aku mendengar Malik, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah berkata, man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan, فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. Ya, barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam, satu bid'ah saja yang ia anggap baik, maka sungguh ia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Kenapa demikian? لأن الله يقول, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, اليوم أكملت لكم دينكم. Ya, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Fama lam yakun yawma idin dina, fala yakunul yawma dina. Maka yang pada waktu itu bukan agama, pada hari ini pun bukan agama. Subhanallah, coba perhatikan ya akhad Islam, perkataan Imam Malik ini. Ya siapa saja yang membuat satu bid'ah saja dalam Islam, kata beliau, yang ia anggap itu baik, maka sungguh ia telah mengklaim, sungguh ia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Ya karena kewajiban Rasulullah, bukankah beliau ini harus menyampaikan semua risalah? Ya bahkan sampai-sampai disebutkan dalam hadis. Ya ketika Rasulullah SAW berkhutbah, ya dengan khutbahnya yang masyhur di Haji Wada', ya beliau berkata kepada para sahabat, wa antum yatus'aluna anni fama antum qailun, dan kalian nanti akan ditanya tentangku, apa yang akan kalian jawab? Apa kata para sahabat? Nashhad annaka qad ballaghta risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah. Kami bersaksi, kata para sahabat, bahwa engkau telah menyampaikan risalah, engkau telah menasihati umat. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menunjukkan jari telunjuknya ke langit, lalu kemudian menunjukkannya kepada para sahabat sambil berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah ini secara sempurna. Ya. Maka kalau ada orang berbuat sesuatu yang diada-adakan dalam Islam, yang dianggap itu baik sama saja, oh ini belum, ya ada sesuatu yang belum, apa perlu disempurnakan ini. Ya, ada sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah yang belum disampaikan Rasulullah, ya, yang saya ketahui, ya subhanallah. Qalil adab. Ya tentu kita katakan ini ya kurang adabnya terhadap Rasulullah, kurang ajar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. faturuqud dini wal ibadati sahihah innama hiya ma bayyanahu alladhi khalaqal khalqa ala lisani rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka tata cara agama, tata cara ibadah yang benar adalah yang dijelaskan oleh yang menciptakan makhluk melalui lisan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ibadah kepada Allah ya akhi, ya harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Maka tata cara ibadahnya yang bagaimana? Tentu yang Allah turunkan, yang Allah jelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Rasulullah tidak mengatakan salatlah kalian sebagaimana menurut kalian itu baik, ya tata cara salatnya, tidak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Faman zada ala hadza aw naqas faqad khalafa al-hakim al-khallaq al-alim. Ya. Maka orang yang menambah-nambah agama atau mengurang-urangi agama, sungguh ia telah menyelisihi Allah yang Maha Hakim, yang menciptakan dan Maha Mengetahui. Mengapa? Karena ia telah meracik obat ia dari dirinya sendiri. Meracik sebuah tata cara ibadah dari dirinya sendiri. Farubama sara dawa'uhu da'an wa ibadatuhu maksiatan. Yang barangkali yang dia anggap obat itu ternyata malah jadi penyakit. Yang dianggap ibadah itu malah jadi maksiat. Wahuwa la yasyur. Padahal ia tidak merasa. Ya. Coba. Coba antum perhatikan firman Allah. Ya wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu sementara itu tidak baik buat kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Subhanallah. Terkadang kita memandang suatu ibadah itu baik, belum tentu di sisi Allah itu baik, ya akhi. Ya. Terkadang kita melihat sesuatu tidak baik, belum tentu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya, tidak baik. Mungkin baik buat engkau. Sehingga, subhanallah, orang yang menganggap, saya menurut saya ini baik, jadi akhirnya semua dianggap baik. Berarti ia telah kurang ajar, kurang adab dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'anna ad-din qad kamala tamamal kamal. Karena agama ini telah sempurna, ya, dengan kesempurnaan yang paripurna. Faman zada syai'an fihi faqad dhanna ad-din naqisa. Maka barang siapa yang menambah-nambah dalam agama ini, sungguh ia telah mengklaim seakan agama ini masih kurang, yang harus disempurnakan dengan apa? Dengan akalnya yang rusak dan khayalnya yang tidak laku. Subhanallah, ikhwatul Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah, jadi dalam beragama ini kita ya akhi mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban kita adalah bertanya kepada ahli ilmu tentang dalil-dalil. Jangan hanya sebatas membeo, taklid dan yang lainnya. Ya, qala al-imam Syaukani fil qawl al-mufid. Berkata Imam Asy-Syaukani dalam al-qawl al-mufid, munaqishan ba'd al-mubtadi'ina fi syai'in min ara'ihim, ketika beliau ya mendialog apa mendiskusikan sebagian perkataan orang-orang yang berbuat bid'ah, ya dalam sebagian pendapat-pendapat mereka, Imam Syaukani berkata, فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَكْمَلَ دِينَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ نَبِيَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا هَذَا الرَّأْيُ الَّذِي أَحْدَثَهُ أَهْلُهُ بَعْدَ أَنْ أَكْمَلَ اللَّهُ دِينَهُ. Kata beliau, kalau Allah sudah menyempurnakan agamanya sebelum Rasulullah diwafatkan, lalu buat apa ra'yu-ra'yu pendapat-pendapat yang diada-adakan oleh pelakunya setelah Allah sempurnakan agamanya ini? Buat apa? In kana minad dini fi i'tiqadihim, kalau ternyata pendapat itu termasuk agama menurut keyakinan mereka, kalau begitu sama saja dia berkata bahwa agama belum sempurna kecuali dengan ra'yu mereka jelas ini penolakan terhadap Al-Quran. Wa illam yakun min ad-din, kalau ternyata dia yakini itu bukan dari agama, fa ayu faidatin fil ishtighal bima laysa min ad-din, buat apa, apa faedahnya kita menyibukkan sesuatu yang bukan dari agama? Ya, aneh. Ibadah-ibadah yang jelas-jelas disyariatkan ditinggalin. Ya, tidak menyibukkan dengannya, tapi disibukkan orang dengan hal-hal atau ibadah-ibadah yang tidak ada syariatnya sama sekali. Ya, subhanallah. Ya, makanya beliau berkata, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah sempurnakan agama kita ini sebelum Rasulullah SAW diwafatkan, lalu buat apa ya ra'yu-ra'yu yang diada-adakan oleh pelakunya setelah Allah sempurnakan agama ini? Ya, tidak lepas dari dua keadaan. Kalau dia yakini itu dari agama, berarti sama saja dia berkata bahwa agama belum sempurna kecuali dengan ra'yu mereka. Ini jelas penolakan terhadap Al-Quran. Ya. Kalau dia yakini bahwa itu bukan dari agama, ini bukan dari agama. Kalau begitu buat apa? Apa faedahnya kita menyibukkan hal-hal yang bukan dari agama? Ya. Tidak ada manfaatnya dan tidak ada faedahnya, pahala pun tidak. Ya, perkara-perkara yang jelas-jelas dari agama masih banyak, ya akhi. Wahadihi hujjatun qahirah wa dalilun azim. Ini adalah hujjah yang kokoh, kata beliau, dan dalil yang kuat, di mana orang, ya, pemilik ra'yu itu tidak mungkin untuk menolaknya. Ya, maka jadikan ayat ini sebagai apa, alat, ya, untuk apa? apa untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang ahlu ra'yu tersebut supaya mereka itu, ya, mengetahui bahwa agama kita sudah sempurna, tidak perlu diada-adakan lagi. Kemudian beliau berkata, al-faslul awwal, fasal yang pertama tentang apa itu bid'ah. Ini penting, apa itu bid'ah? Ya. Karena akhal Islam di Indonesia ini, terutama di umat Islam, orang-orang yang awam, kata-kata bid'ah itu seakan sesuatu yang seram. Ya. Kalau mendengar bid'ah itu, ya insya Allah, kayak mendengar apa ya. Ya. Terasa berat sekali. Nah, ini harus kita pahami dulu tentang makna bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Ya, selama ini kita mendengar ini bid'ah, itu bid'ah. Apa itu bid'ah? Ketahuilah ikhwatal Islam, para ulama selalu yang memberikan definisi itu dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bahasa dan yang kedua dari sisi istilah. Ya, kenapa? Pertama, harus dibedakan antara definisi secara bahasa dengan definisi secara istilah. Seperti misalnya sholat. Sholat secara bahasa artinya doa, tapi secara istilah berbeda. Ia adalah merupakan gerakan yang khusus dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Maka tidak boleh misalnya kita katakan, kamu sudah sholat belum? Sudah, tadi saya sudah berdoa. Ya. Jadi akhirnya dia bawakan kata doa itu untuk sholat. Jadi akhirnya orang berkata, orang yang sudah berdoa sudah sholat, yaudah gak usah sholat lagi, ini gak benar. Nah, tidak boleh kata sholat dibawa kepada makna bahasa. Ya. Kecuali dengan bukti yang kuat atau dalil yang kuat atau dengan, ya, qarinah yang kuat. Demikian pula masalah bid'ah. Bid'ah itu ada yang sifatnya apa? Maknanya secara bahasa. Yang terkadang menurut bahasa sesuatu yang secara istilah tidak bid'ah itu masuk dalam bid'ah. Tapi secara istilah itu tidak termasuk bid'ah misalnya. Ini harus difahami akal Islam. Lebih-lebih kaidah berkata, ya, apabila bertabrakan makna secara bahasa dengan makna secara istilah syariat, tentu lebih dikedepankan makna secara istilah syariat. Ini yang harus kita pegang sebagai nanti akan kita jelaskan. Qala al-imamu Turtushi fil hawadithi wal bida. Aslu hadhil kalimah minal ikhtira. Wahuwa syai'u yuhdathu min ghari aslin sabaqa wala misalin uhtudhiya wala ulifa misluhu. Ya. Asal kata dari bid'ah itu artinya ikhtira. Apa ikhtira? Yaitu yang diada-adakan yang sebelumnya belum ada. Ya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 17. Ini makna secara bahasa ya, akhi, ya. Badi'us samawati wal ard. Badi'. Lihat badi'. Dari kata bada'a, bid'ah. Ya, artinya apa? yang menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Allah juga berfirman tentang ya dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Bid'an. Tuh lihat bid'ah. Katakan hai Muhammad, aku bukanlah rasul yang bid'ah, artinya aku ini bukan rasul yang pertama kali. Ya, sebelumku masih ada rasul. Ya. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah secara bahasa itu apa? Sesuatu yang ada yang sebelumnya tidak ada. Maka ya secara bahasa termasuk padanya masalah agama maupun masalah duniawi. Ya, kita katakan mobil bid'ah betul secara bahasa. Combro bid'ah ya betul secara bahasa. Ya kue bolu bid'ah betul secara bahasa karena di zaman Rasulullah enggak ada. Pesawat bid'ah betul secara bahasa. Maka ya yang namanya secara bahasa berbeda ya hukumnya secara istilah syariat ini. Nanti akan disebutkan insyaallah mengenai makna bid'ah secara syariat. Maka akhal Islam a'azami Allah wa iyyakum. Jadi bid'ah secara bahasa artinya yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Ya. Baik itu terpuji maupun tidak terpuji. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan sebuah definisi. Ya beliau berkata. فالبدعه اذن طريق عباره عن طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه. Kalau begitu bid'ah itu apa? Ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat-buat yang menyerupai syariat yang dimaksudkan menjalaninya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya perhatikan, kita akan ya syarah satu persatu. Beliau berkata, ibaratun an tariqatin fid din. Ungkapan tentang tata cara dalam agama. Perhatikan kata-kata dalam agama. Ini menunjukkan akhul Islam bid'ah secara istilah syariat itu khusus ya ruang lingkupnya dalam agama, maka keluar darinya masalah duniawiyah. Masalah duniawiyah kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu ya tentang tentang urusan dunia. Maksudnya al aslu fil asya al ibaha, yang berhubungan dengan kehidupan dunia pada asalnya boleh-boleh saja. Ya antum mau bikin combro, kayak mau bikin misro, kayak mau bikin apa ya, opak, kayak emping dan yang lainnya. Semua itu adalah halal, dihalalkan oleh syariat kita ini. Yang sebelumnya tidak ada dari berbagai macam makanan dunia dan yang lainnya. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Ya Allah mengatakan Allah yang telah menciptakan buat kamu apa yang di muka bumi ini semuanya. Ini menunjukkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini pada asalnya halal buat kita. Jangan kita haramkan kecuali dengan dalil. Makanya ya akhi dalam masalah duniawiyah tidak disebut bid'ah secara bahasa, secara istilah. Walaupun mungkin bisa dikatakan bid'ah secara bahasa. Perhatikan ini. Ya, dari situ bisa diketahui ya ketika Umar bin Khattab berkata nikmatul bid'atu hadhi, nikmatil bid'atu hadhi, sebaik-baiknya bid'ah ini ketika beliau mengumpulkan sholat tarawih. Ya, itu bid'ah secara bahasa bukan secara istilah. Kenapa? Karena sholat tarawih kan sudah pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa dijadikan hujah perkataan Umar itu untuk mengatakan akan adanya bid'ah hasanah. Nanti insyaallah akan dibahas pada pembahasannya tersendiri. Jadi Imam Asy-Syafi'i berkata, jadi bid'ah secara syariat, secara ya istilah syariat, ibaratun an tariqatin fid dini. Ya, tata ungkapan tentang tata cara dalam agama. Perhatikan kata-kata dalam agama, ingat baik-baik. Ya. Mukhtara'atun. yang diada-adakan. Ya, yang diada-adakan ini ada dua macam. Ada yang sama sekali tidak ada baru diadakan. Ya. Ada yang asalnya ada namun ditambah-tambahkan. Perhatikan ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sesuatu yang sama sekali tidak ada kemudian diada-adakan dalam agama ini. Ya. Seperti mereka yang merayakan misalnya perayaan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tidak pernah merayakan, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam-imam yang empat. Ya, baru muncul dan itu pun juga dilakukan oleh orang-orang Syiah yang ekstrim. Dari Banu Ubaid Al-Qaddah, di karangan Banu Fatimiyah, pada tahun 362 Hijriah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Maqrizi dalam kitab Al-Khututul Aridah. Yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Ya. Contohnya yang ada asalnya, tapi kemudian dibikin secara sendiri. Ini contohnya apa? Misalnya apabila misalnya ada orang yang berpuasa, tapi kemudian cara puasanya dibikin sendiri. Jadi bagaimana caranya? Misalnya berpuasa dengan cara berdiri di bawah terik matahari. Iya, berpuasanya betul, tapi sayang dibikin sendiri dengan cara dia berdiri di bawah terik matahari. Ini jelas ya tidak pernah disyariatkan. Jadi ya bid'ah itu apa? Tata cara dalam agama mukhtara'atun yang diada-adakan. Ya. Yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah disampaikan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam, tidak pula dipahami oleh para sahabat. Ya. Tudahi syar'iyyah. Menyerupai syariat. Anna tushabihu tariqata syar'iyyah. Ya. Ya, menyerupai syariat. Memang betul. Terlihat memang serupa dengan syariat. Seakan-akan itu dari syariat. Ya, padahal itu bukan sama sekali, ikhwatul Islam. Yuksadu bisuluki alaiha. Yang dimaksudkan untuk menjalaninya untuk apa dalam rangka. Biasanya berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mungkin bisa kita definisikan lagi bahwa bid'ah adalah ya. Ma uhditsa ala khilafil haqqil mutalaqqa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ilmin aw 'amalin aw halin bi naw'i syubhatin aw istihsanin muj'ila dinan qawiman wa siratan mustaqima. Ya, apa-apa yang diada-adakan tidak sesuai dengan kebenaran yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berupa ilmu ataupun amal ataupun keadaan karena adanya sejenis syubhat atau penganggapan baik yang kemudian dijadikan sebagai agama yang lurus ya dan jalan siratal mustaqim padahal itu bukan. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya dari sini kita bisa mengetahui tentang makna bid'ah secara agama, secara syariat Islam. Ya, bahwa bid'ah itu khusus masalah-masalah agama tidak masuk padanya masalah duniawiyah secara istilah syariat. Adapun secara bahasa mungkin bisa kita katakan ya masalah dunia pun ada bid'ah, namun itu secara bahasa saja. Adapun masalahnya adalah yang kita pahami adalah bahwa yang dianggap bid'ah di sini adalah yang menurut bid'ah menurut pemilik syariat, yaitu menurut Allah dan Rasulnya. Kenapa? Nanti kita akan sebutkan kaidah-kaidahnya insyaAllah. Ya, pada pertemuan yang akan datang. Naam. Khotol Islam, para pendengar Radio Roja di manapun antum berada. Demikian pembahasan untuk pagi hari ini dari kitab Ilmu Usulil Bidah karya Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Hafizullah. Disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam. Dan untuk selanjutnya seperti biasa kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di layan telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888873110. Untuk yang pertama kita beri kesempatan kepada 3 penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Bapak? Dari Semper, Bapak Ibnu Sawar. Ibnu Sawar, tafadhal, silakan Pak. Ustaz, ini subhat maulid Ustaz yang saya mau tanyakan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa maulid itu berkaitan dengan puasa Senin, karena kelahiran Rasulullah lahir di hari Senin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia mengatakan mana dalilnya tentang pelarangan maulid, karena kaidah-kaidah syar'i baik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak ada ya pelarangan tentang maulid. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dia mengatakan bahwa Salahuddin Al-Jaubi lah yang mencetuskan perayaan maulid. Iya. Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dari yang ketiga dulu. Pertama, bahwa perkataan dia yang mengatakan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama kali ia membuat maulid adalah perkataan yang batil. Kenapa? Pertama, bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu hidup pada abad ke-7 Hijriah. Sedangkan para ulama seperti Al-Maqrizi menyebutkan bahwa yang pertama kali membuat perayaan-perayaan Rasulullah SAW itu adalah dari Banu Ubaid Banu Fatimiyah. Itu pada abad ke-4 Hijriah, 362 Hijriah. La syak dan tidak ragu lagi buat mereka-mereka yang memahami hal ini, ya, bahwa abad ke-4 lebih dahulu daripada abad ke-7. Ini menunjukkan akan kebatilan yang mereka klaim bahwa yang pertama kali membuatnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, dia berkata apa dalilnya yang melarang bahwa itu tidak boleh. Pertama, kenapa disebut bid'ah? Disebut bid'ah karena tidak ada dalilnya. Kenapa? Harus difahami bahwa pada asalnya ibadah itu haram. Jangan kita halalkan sampai ada dalil. Justru kita balik bertanya kepada mereka, mana dalilnya ya yang menunjukkan bahwa perayaan itu disyariatkan? Makanya aneh sekali ketika ada orang berkata, mana dalilnya bahwa itu bid'ah? Ini orang tidak memahami tentang makna bid'ah. Sebab bid'ah itu artinya sesuatu yang diada-adakan ya dalam agama yang menyerupai syariat. Perhatikan kata-kata diada-adakan. Berarti yang sebelumnya tidak ada. Ya, karena pada asalnya ibadah itu adalah haram. Maka ya, pertanyaannya sudah salah. Justru kita katakan kepada mereka, ya akhi, pertanyaan antum salah. Kenapa? Pertama, bahwa pada asalnya ibadah itu haram. Jangan kita katakan boleh kecuali dengan dalil. Maka saya balik bertanya kepada anda, mana dalilnya yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah merayakan Maulid Nabi, perayaannya? Kalau dia berkata, jawaban yang pertama, tapi kan Rasulullah SAW berpuasa hari Senin dan pernah Rasulullah ditanya tentang hari Senin. Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, itu adalah hari kelahiranku. Kita jawab, yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW hanya sebatas mengabarkan bahwa itu hari Senin adalah hari kelahiranku. Tapi Rasulullah tidak pernah menyuruh para sahabat, para tabiin, para sahabat setelah apa untuk merayakan perayaannya. Yang kedua, baiklah kita katakan, ya kita ikuti sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kita katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak merayakan ya apa perayaan itu setiap hari Senin sekalian dengan cara berpuasa hari Senin? Ya, kenyataannya kalian malah merayakannya setahun sekali. Ya, sungguh sangat aneh dan sangat jauh daripada yang mereka faham apa yang merupakan hadis itu sendiri. Wa illa akhad Islam disyariatkannya puasa hari Senin itu disebutkan dalam hadis lain yang sahih bahwa pada hari Senin dan Kamis itu diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan kelahiran Rasulullah SAW. Sebab kenapa? Tidak ada satupun para sahabat memahami dari hadis ini disyariatkan puasa di hari kelahiran. Apa pernah Rasulullah menyuruh misalnya, hai Abu Bakar, kamu lahir hari apa? Hari Selasa. Nah, kamu puasa hari Selasa, hari kelahiran. Tidak ada satupun. Ya, hatta dalam kitab-kitab fikih, ya tanyakan kepada ulama fikih, apa ada? Ya ada namanya puasa sunnah, puasa kelahiran. Al-jawab, tidak ada satupun dalam kitab-kitab fikih yang menyebut kepada hal itu. Nah, Ini ada pertanyaan dari pesan singkat yang berkaitan, Ustaz. Ustaz ada yang menyatakan bahwa bolehnya maulid itu terdapat dalam kitab Iqtidha' Shiratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga ada dalam kitab Manaqib Syafi'i karya Al-Baihaqi. Apakah betul, Ustaz? Jelas tidak benar. Justru dalam kitab Iqtidha' Shiratal Mustaqim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tegas-tegas mengatakan bahwa itu adalah perkara yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasul kita yang mulia, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebatas mengklaim bisa, tapi harus dicek ya kepada kitabnya yang asli. Maka dari itu, ya, kewajiban kita akhi, sekali lagi, ya, dalam masalah agama, aduh, harus berdasarkan pada wahyu, bukan sebatas pendapat-pendapat ulama. Ya, yang namanya ulama tidak lepas dari kesalahan, bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Kalau dia berkata hanya mereka ulama, antum siapa? Kita katakan ya, ulama juga yang mengatakan itu tidak boleh. Kalau ulama saling berselisih, bagaimana permasalahannya? Ya, kita berusaha untuk lihat mana hujah dan mana bukti dalil-dalilnya secara kaidah-kaidah syariat. Ya, tidak, makanya beliau berkata, Syekhul Islam Taimiyah berkata, dalam masalah-masalah yang masih diperselisihkan tidak boleh kita berhujah dengan pendapat ulama. Hujah itu adalah ya firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana, Pak? Dengan Mujiono di Kebon Kelapa. Silakan, Pak Mujiono. Saya mau nanya. Ini kita ibadah harus mengikutin contoh Rasul. Sekarang kadang-kadang ada ngeslat dikit-dikit khusus. Masalahnya saya kalau sholat subuh berjamaah di masjid ini modelnya lain, sini model lain. Yang sesuai Rasul itu bagaimana, Ustaz? Iya. Dikit subuh. Jadi, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah dikir subuh tidak ada bedanya dengan dikir-dikir setelah sholat yang lainnya. Ya. Allahumma, kecuali ada Rasulullah SAW setelah subuh itu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Coba antum ya, kalau mau melihat zikir-zikir yang benar, silakan saja kitab yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya, yang berjudul Doa dan Wirid. Itu disebutkan ya semua zikir-zikir dari Rasulullah SAW yang sahih. Nah. Baik, kita angkat untuk yang penelpon ketiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana, Pak? Pak Edin dari Manggis. Silakan, Pak Edin. Ini Pak Ustaz, saya dapat gambaran tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad nih, yeah, di daerah Bojonggede. Saya sedikit membingungkan sini kok. Di sini dimeriahkan tentang kegiatan barongsai dalam Maulid ini. Pak Ustaz, tolong diberi masukan kepada masyarakat sekitar Bojonggede ini nih, gimana nih tentang Maulid ini? Yeah. Saya bingungnya sini tentang barongsai dan debus gitu loh. Ini kadang tambah bitah sekali ini umat Islam gitu loh. Yeah. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah akhlak Islam. Tidaklah ada suatu perkara yang diada-adakan dalam agama kecuali akan menarik kepada yang lebih berat dari itu. Makanya para ulama mengatakan al-bid'atu dihlizul kufur. Ya, bid'ah itu adalah corong kekufuran atau bisa mengantarkan kepada sana. Barongsai yang merupakan ibadahnya orang-orang Konghucu atau orang Buddha, debus yang itu merupakan perbuatan para dukun yang meminta kepada jin-jin yang itu merupakan kekufuran, yaitu akhirnya dijadikan, dibersatukan dengan perkara yang sifatnya diada-adakan dalam agama ini. Wallahul musta'an. Maka kewajiban umat Islam adalah hendaklah mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada agama yang hak. Ya, kita kembalikan semua kepada ya kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beragama jangan hanya sebatas menurut ra'yu kita, pendapat-pendapat kita yang menurut kita baik, yang belum tentu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala baik. Ya, maka dari itulah ya, jangan campur adukan antar kebenaran dan kebatilan. Jangan dimasukkan ke dalam agama hal-hal yang bukan dari agama kita ini. Karena sesungguhnya ya, berkata atas Allah dengan tanpa ilmu itu adalah perkara yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin. untukmu agamamu dan bagi ya bagiku agamaku. Ya, kewajiban kita adalah berlepas diri dari berbagai macam hal-hal yang sifatnya itu ya kufur, bahkan itu adalah merupakan ya istiadatnya, adat istiadatnya orang-orang kufar. Rasulullah sabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang bertasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Roma di situ, Ustaz Barakallahu Fik. Saya mendengar seorang Ustaz menyebutkan dalam kitab An-Nawawi, bid'ah dibagi menjadi lima, Ustaz. Bid'ah wajib, sunnah, makruh, kemudian mubah dan halal. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Itu bukan Imam Nawawi, beliau hanya menukil dari kitab Al-Iz bin Abi Salam. Ya. Di mana beliau membagi bid'ah menjadi lima. Akan tetapi harus difahami bahwa yang dimaksud oleh beliau, oleh Al-Iz bin Abi Salam, bahwa yang dimaksud dengan bid'ah di sini bukan bid'ah secara istilah syariat. Tapi ia adalah istilah agama secara apa? Secara bahasa saja. Lughawi. Lughawi. Sebab ya, contoh-contoh yang beliau berikan itu semua bukan bid'ah secara istilah syariat. Ya, bukan bid'ah secara istilah syariat sama sekali. Seperti misalnya bid'ah yang wajib, ternyata yang diberikan contoh dari bab ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka itu hukumnya wajib. Sehingga masuk dalam kaidah lil wasail hukmul maqasid. Ya, wasilah itu mengikuti hukum tujuannya. Ya, selama itu wasilah yang mubah. Ya. Maka ikhwatul Islam, ya, jadi kita harus memahami perkataan-perkataan para ulama itu sesuai dengan tempat-tempatnya. Ya, kita harus memahami ketika para ulama membagi bid'ah jadi wajib, sunnah. Ini bid'ahnya secara bahasa atau secara istilah syariat. Ya, ternyata kita dapati setelah beliau memberikan contoh-contohnya, ternyata itu adalah bid'ah secara lughawi saja, secara bahasa, bukan secara istilah syariah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa pembagian bid'ah menjadi lima macam tidak berdalil dan tidak ada asal usulnya. Bahkan makanya Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, ya, ketika mendiskusikan perkataan Al-Iz bin Abdus Salam tentang pembagian bid'ah jadi lima itu, beliau kemudian mementahkannya satu persatu. Dan beliau mengatakan bahwasannya pembagian bid'ah menjadi lima ini tidak berdalil dan tidak sesuai dengan dalil syariat. Kenapa? Karena Rasulullah sabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Dan penjelasannya insya Allah belum sampai ya, ketika kita akan bahas nanti insya Allah. Baik, selanjutnya dari Pak Zainuddin di Marunda. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan bid'ah akidah itu, Ustaz? Yaitu keyakinan. Seperti ya, orang-orang bid'ahnya khawarij. Yang mengatakan bahwa ya, orang yang melakukan dosa besar kafir murtad dari agama Islam. Seperti bid'ahnya Syiah yang mempunyai keyakinan bahwa para sahabat semua kafir kecuali beberapa orang saja. Dan bahwasannya Al-Quran sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Seperti bid'ah Murji'ah yang mengatakan bahwa amal ya tidak termasuk dari iman dan bahwa maksiat tidak mempengaruhi ketaatan kesempurnaan iman. Seperti banyak sekali ya, Mu'tazilah itu adalah merupakan bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah. Nah. Tapi selanjutnya dari Ummu Akmal di Ciputa, Tangerang. Ustaz, mengapa pelaku bid'ah atau pendakwah kepada kebid'ahan justru adalah orang-orang pandai dalam ilmu agama, bahkan pernah kuliah di Timur Tengah dan juga bukunya banyak beredar? Mohon penjelasannya. Tidak aneh. Di zaman dahulu pun demikian. Al-Jahil yang disebut oleh para ulama, dia sangat jenius sekali. Tapi dia akidahnya yang sangat sesat. Ya. Jahmiyun dal. Ya, tidak aneh. Banyak dahulu pentolan-pentolan ahli bid'ah itu, dia ternyata otak-otaknya jenius. Makanya kepintaran, kecerdasan, demikian pula titel-titel itu tidak menjamin. Para ulama seringkali mengatakan, u'tu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian dalam akidah dan keyakinan. Ya. Maka yang menjadi tolak ukur kita bukan orangnya cerdas atau enggak, tidak. Ya, orangnya jenius atau tidak, yang menjadi tolak ukur kita sesuai tidak pendapatnya dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih. Ya, na'am. Nah. Terus selanjutnya dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Ya, silakan dari mana, Bu? Dari Grand. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini subhanallah Ustaz, ini masalah setiap kali ada kajian ini ada selalu ada yang bingung tentang Maulid ini. Dan memang di ada buku ensiklopedia tokoh ini, di situ memang dijelaskan bahwa kalau kita lihat dari awal penanggalan Islam itu diambil dari peristiwa hijrah Nabi. Nah, sementara Salahuddin Al-Ayyubi dikenal dengan tradisi Maulidan. Nah, ini dijelaskan memang argumen-argumennya memang benar di, kalau kita lihat dari sini bahwa Salahuddin juga merupakan panglima Islam kan di masa Khalifah Mu'iz itu pada dinasti Bani Fatimiyah Mesir berkuasa tahun 365 sampai 975 Masehi. Nah, mengapa Salahuddin merasa perlu mengadakan peringatan Maulid? Di sini dijelaskan banyak sekali. Jadi kalau kita hanya melihat dari satu buku atau mendengarkan dari satu ustaz, itu memang bingung gitu loh. Yeah. Nah, memang kita sebagai pendengar memang harus cerdas ya ustaz ya, mengkaji dari berapa buku, bedah buku. Tapi maksudnya silakan dengan langsung pertanyaannya ibu. Kalau kita lihat seperti ini, memang mereka percaya. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kita lihat dari sabda Nabi bahwa sebaik-baik kurunku adalah kurunku. Saya ingin menanyakan saat itu periode tabi'ut tabi'in ini berakhir pada periode kapan saat itu? Baik, cukup ya, demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa Salahuddin Al-Ayyubi bukan pembuat syariat dan tidak berhak untuk membuat syariat. Jadi adalah manusia yang harus mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka yang diperbuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi bukan hujjah, bukan dalil. Hujjah itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ulama-ulama yang lebih besar dari orang-orang yang lebih dalam keilmuannya dari Salahuddin Al-Ayyubi, dari para ulama besar banyak sekali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, yang ya jarak kelahiran mereka sangat jauh sekali, di mana mereka hidup pada abad ke-3 Hijriah, sementara Salahuddin Al-Ayyubi hidup pada ke-7 Hijriah atau 8 Hijriah. Ya, sementara tidak ada satupun dari imam yang 4 ternyata yang merayakan kelahiran Rasulullah. Ya, kalau klaim Salahuddin itu benar begitu saja. Iya, kalau dikatakan klaim bahwa Salahuddin itu benar. Iya. Lalu mengapa kemudian Salahuddin yang bukan dielulukan? Iya, tidak dikategorikan sebagai ulama. Ya, dielulukan sementara para ulama-ulama besar yang lebih besar dan lebih dalam keilmuannya dari Salahuddin Al-Ayyubi ditinggalkan. Maksudnya. Ya, ini aneh sekali. Lebih-lebih juga dari kalangan para sahabat yang lebih kuat lagi keilmuannya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, tidak ada satupun, padahal mereka orang-orang yang paling berilmu tentang agama ini. Mereka faham tentang agama ini. Mereka langsung melihat di para sahabat itu bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan agama ini. Ya, maka laukana khairan lasabakuna ilai. Kalaulah itu baik, tentu sudah didahului oleh mereka semuanya. Karena mereka adalah para ulama ul-alam, bagaikan bintang di langit yang harus kita jadikan sebagai apa panduan dalam meniti jalan menuju kebenaran. Adapun tabi'ut tabi'in, ya maka periodenya adalah ya selesai sekitar tahun 150 Hijriahan, ya atau lebih sedikit 100, ya kurang dari 200. Nah, Allahu a'lam. Kita angkat kembali di line telepon yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Dari saya, dari Islam, dari Gelora. Silakan. Ustaz, Anda mau nanya apa arti apa muamalah, menurut bahasa dan istilah, karena orang yang melakukan kebid'ahan mengatakan maulid itu dan tahlilan itu di dalam ada muamalah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, buah muamalah itu adalah ya dari kata-kata amala yu'amilu, yang artinya interaksi. Ya, kita berinteraksi dengan manusia. Adapun mu'amalah adalah yang sifatnya apa hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah interaksi antara manusia berupa jual beli, pernikahan, ya. Demikian pula gadai menggadai, demikian pula hutang piutang. Ini adalah merupakan mu'amalah. Memang kaidah mengatakan pada asalnya muamalah itu hukumnya boleh-boleh saja. Adapun dalam masalah perayaan maulid atau perayaan apa saja, maka ya memang dari sisi ada sisi disebut dengan muamalah, yaitu ada berhubungan dengan manusia karena masalahnya di situ orang kumpul rame-rame gitu loh. Cuma dari sisi dia adalah merupakan pembuatan suatu ya ritual yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa itu adalah ya sebuah perayaan. Sedangkan membuat perayaan itu hak Allah dan Rasulnya. Bukankah ketika Rasulullah SAW datang ya ke kota Madinah dan bertanya, ya waktu itu orang-orang Ansar mempunyai dua perayaan yang mereka biasa bermain di situ. Ya, maka Rasul sabda, Allah telah mengganti untuk kalian yang lebih baik dari dua itu, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalaulah pada asalnya ibadah itu apa, ya masalah perayaan itu halal-halal saja, tentu Rasulullah SAW akan menganggap ya pada asalnya halal. Ya, kemudian Rasulullah membolehkannya, tapi ketika Rasulullah menggantinya dan menjadikan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, ini menunjukkan bahwa masalah perayaan itu masuk dari sisi ibadah mahdhah, bukan dari sisi muamalah atau ibadah ghairu mahdhah. Nah. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana, Pak? Dari Alino. Di mana? Sekarang lagi di jalan ya, saya ya, Jakarta. Silakan. Ya, Ustaz, memang bagi mereka yang dengan antusias mengadakan maulid, mereka berdalih itu Bapak, oh ini gak ada larangannya, tiga larang riwayatnya gitu kan. Ya udah, jawabannya secara singkat tadi udah jelas Bapak. Ya udah jelas, karena sekarang dilihatkan kan Rasulullah para sahabat sudah wafat. Otomatis gak ada pelarangan ini secara ini juga kan terus. Sebab hujahnya juga cukup sederhana sebenarnya Bapak. Ada peristiwa riwayat Bapak, Rasulullah mendatangi para sahabat yang sedang duduk kan gitu kan. Terus begitu Rasulullah masuk, ternyata para sahabat itu dengan menyambut hendak berdiri. Ternyata Rasulullah, tetaplah kalian di tempat duduknya. Dari situ saja Rasulullah tidak mau dihormati secara sebegitu. Bagaimana dengan mengagungkan kelahirannya gitu kan. Betul. Nah itu seperti itu. Jadi ini secara ya penalaran yang katakanlah logika saja gitu kan. Iya sederhana. Jadi ya memang mereka itu dengan antusias gitu. Terus lagi saya tanya lagi, kadang sahabat yang dengan semangat merayakan maulid Nabi, saya tanya apa efeknya maulid Nabi ini. Terus apakah Anda sudah mendata tentang efeknya ini? Nah, saya bilang, efeknya sudah jelas. Sekarang sudah 62 tahun ini, setiap tahun dirayakan, ternyata umat Islam sebagian besar masih awam. Artinya awam, buktinya hal-hal yang seperti itu, mereka tidak mau mempelajari seperti yang sunat-sunat disatiskan, begitu kan. Ya barangkali begini, Ustaz, tolong terus diserukan apa ilmu-ilmu yang syar'i gitu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak ya, sedikit memberikan masukan kepada kita ya tentang masalah-masalah seperti ini, Bang. Ya, perayaan-perayaan seperti ini yang mereka klaim ada manfaatnya, ternyata sebetulnya tidak ada manfaatnya. Karena yang harus difahami, akhi, tidak setiap yang ada manfaatnya itu boleh dalam Islam. Tidak setiap yang ada manfaatnya boleh dalam Islam. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Ya, mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Katakan hai Muhammad, padanya ada dosa besar dan banyak manfaatnya untuk manusia. Allah mengatakan dengan manafi', ini jamak muntahal jumu'. Itu menunjukkan bahwa manfaatnya juga banyak gitu. Tapi Allah mengatakan wa itsmuhum akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaat-manfaatnya itu. Maka karena dosanya lebih besar, tetap Allah haramkan. Allah tidak melihat dari sisi manfaatnya saja. Makanya kalau ada orang berkata, tapi kita manfaat untuk mengingatkan mereka supaya mengingat ya perjuangan Rasulullah SAW. Naam. Namun sayang, ya dia tidak sadar ketika dia merayakan itu memberikan mudarat yang lain apa itu. Dia memberikan ya keyakinan bahwa itu adalah sesuatu seakan-akan disyariatkan oleh Allah, seakan-akan itu adalah dari agama. Padahal ya menganggap atau mengklaim sesuatu itu disyariatkan oleh Allah butuh dalil dari Al-Quran dan Hadis. Dan berkata tanpa ilmu atau berkata atas Allah ya dengan tanpa ilmu itu dosanya besar sekali. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ya, katakan hai Muhammad, sesungguhnya yang diharamkan Rabbku al-fahishah, yang terlihat maupun yang tersembunyi, kemudian dosa, kemudian berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, kemudian kalian menyekutukan Allah pada apa-apa yang tidak pernah Allah turunkan sultan ilmu padanya. Kemudian Allah menutup dengan firman dan kalian berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Nah. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz barakallahu fik, ada yang menyatakan bahwa bid'ah ada yang hasanah karena dengan didasarkan pada pengumpulan atau pencetakan Al-Qur'anul Karim yang tidak dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasannya, Ustaz. Sebetulnya ini pembahasannya akan datang, tapi ya, tidak apa-apa. Ya, sebatas ya memberikan penjelasan. Pertama, bahwasannya bid'ah dengan hasanah itu dua hal yang kontradiktif. Bid'ah artinya yang tidak ada dalilnya, hasanah artinya yang ada dalilnya. Bagaimana akan dikumpulkan antara yang tidak ada dalil dengan yang ada dalil? Kaif? Secara bahasa saja kontradiktif sekali. Ya, yang kedua, pengumpulan Al-Qur'anul Karim ya tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Pertama, bahwa itu sudah kesepakatan para sahabat dan ijma para sahabat itu adalah dalil. Rasulullah sabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Ini menunjukkan bahwa kesepakatan para sahabat itu adalah hujjah dan dalil yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, bahwa tidak setiap yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bid'ah. Makanya akhi salah orang yang memberikan definisi bid'ah seperti ini. Bid'ah artinya yang tidak ada di zaman Rasulullah. Kita jawab ini definisi salah. Sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah belum tentu bid'ah. Ya, kenapa? Karena yang ditinggalkan oleh Rasulullah tidak lepas dari dua keadaan. Dari dua. Imma bisa jadi karena belum ada pendorongnya. Atau yang kedua, ada pendorongnya namun masih ada penghalangnya. Ya. Seperti misalnya ilmu usul fikih, ilmu kaidah fikih, ilmu ya yang lain ilmu hadis. Di zaman Rasulullah SAW belum ada. Kenapa? Belum ada pendorongnya. Karena para sahabat ya dengan kefasihan bahasa mereka sudah terpatri tentang kaidah fikih dan usul fikih itu. Demikian pula ilmu hadis waktu itu belum diperlukan. Karena belum adanya sanad di zaman Rasulullah itu. Jadi mereka langsung mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau ada pendorongnya namun ada penghalangnya. Seperti apa? Mengumpulkan Al-Qur'an. Di zaman Rasulullah belum sempat dikumpulkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an terus-menerus turun sehingga terhalang Rasulullah untuk mengumpulkannya. Maka mengumpulkan Al-Qur'an itu adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya, dan juga perintah Rasulullah SAW untuk menulis hadis di mana Rasulullah SAW ya di mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya melihat bahwa mengumpulkan Al-Qur'an ini jelas maslahatnya besar sekali, sebab kalau tidak dikumpulkan akan menyebabkan hilangnya Al-Qur'anul Karim, dan itu memang pasti itu sehingga menjadi sebuah darurat syar'iyyah, yang sesuatu yang sifatnya darurat sekali yang harus harus dibukukan, sebab kalau hanya sebatas hafalan-hafalan saja akan menyebabkan ya orang-orang yang hafal Quran mungkin akan banyak meninggal. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tidak tahu lagi Al-Qur'anul Karim. Jelas mudarat yang besar. Ya, na'am. Baik, bentuk selanjutnya masih dari pesan singkat Ustaz. Bagaimanakah dengan adanya satu ungkapan bahwa kita harus mengikuti satu ulama saja agar kalau salah ada yang bertanggung jawab? Mohon penjelasannya. Subhanallah. Ini ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh satupun ulama di dunia ini. Tidak di zaman sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula imam yang empat, tidak pula imam dari imam ke imam. Justru kita kalau antum lihat, ya, para ulama besar, gurunya banyak sekali. Imam Syafi'i sampai 300 guru beliau berguru. Imam Bukhari, ya, 1080 guru lebih. Imam Muslim, ya, ratusan guru beliau berguru. Setiap ulama gurunya, subhanallah, coba ya baca dalam kitab-kitab biografi mereka, para ulama. Ya, makanya perkataan harus kita berguru pada satu guru saja, ini jelas bertentangan dengan ijma para ulama. Bahwa kita harus berguru kepada banyak guru, jangan pada satu guru. Makanya para ulama mengatakan, kalau kamu ingin tahu kesalahan gurumu, bergurulah kepada guru yang lainnya. Justru kalau kita berguru pada satu guru saja akan menyebabkan apa? Pertama fanatis, fanatik hizbiyah. Ya. Akhirnya apa? Mendewakan atau mengkultuskan si guru dan yang lainnya. Banyak sekali mudarat-mudaratnya. Selain itu bertentangan dengan kesepakatan para ulama termasuk. Nah. Dari Ahgeri di Bekasi. Ustaz, tadi antum katakan bahwasannya dasar kaidah dalam beribadah adalah haram kecuali ada dalilnya. Apakah pada asalnya? Nah, apakah ada dari dalil-dalil Al-Qur'an atau As-Sunnah? Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya agama kami, maka ia adalah amalan yang tertolak. Rasulullah, siapa saja yang beramal yang dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perkara kami ini, maka ia adalah amalan yang tertolak. Ini menunjukkan setiap amalan yang tidak ada di atasnya perkara apa, tidak ada yang ditunjukkan oleh dalil, itu adalah tertolak. Ini menunjukkan bahwa pada asalnya ibadah itu adalah tidak diperbolehkan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kemudian juga banyak dalil-dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Di antaranya ada kisah tiga orang yang datang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata dan bertanya tentang ibadah Rasulullah. Kemudian mereka pun mengabarkannya. Maka mereka seakan-akan menganggap remeh dan ringan ibadahnya Rasulullah itu. Maka berkata, yang satu, saya akan berpuasa setiap hari. Yang satu berkata, saya akan salat tahajud semalam suntuk, tidak akan tidur. Yang satu berkata lagi, apa, saya tidak akan menikah, saya akan khusus ibadah saja. Maka sampailah hal itu kepada Rasulullah dan Rasul pun menegur mereka dan berkata, apakah kalian yang pernah berkata begini dan begitu? Aku yang lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah dari kalian. Tapi aku berpuasa, aku pun berbuka, aku pun ya sholat dan aku pun ya tidur, dan aku menikah dengan wanita. Rasulullah SAW, dia tidak menyerahkan ibadah kepada mereka. Ini menunjukkan pada asalnya ibadah itu haram. Sampai ada dalil dari Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan kepada hal itu, ya akhal Islam. Satu pertanyaan terakhir saja, karena waktu. Ustaz, dari perkataan Rasulullah SAW, kullu bid'atin dolalatun, ada yang menyatakan bahwa kullu di sini ada yang menyebutkan sebagian atau bukan keseluruhan. Bagaimana penjelasannya? Ini akibat ketidakfahaman mereka terhadap bahasa Arab. Iya. Karena kullu dalam bahasa Arab min alfadhil umum, itu sudah masyhur dalam kitab usul fikih maupun dalam bahasa Arab itu sendiri. Ya, termasuk lafaz-lafaz yang umum, di mana kaidah usul fikih berkata sesuatu yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Ya, dan Rasulullah SAW, dan sesuatu lafaz yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan istitsna, pengecualian. Dan di dalam hadis tersebut tidak ada pengecualian. Rasulullah tidak mengatakan kullu bid'atin dolalah illa, tidak. Tapi Rasulullah memutlakan kullu bid'atin dolalah. Maka wajib dibawakan kepada keumumannya, kecuali kalau di sana ada dalil yang mengkhususkannya dan ternyata tidak ada dalil. Nanti insya Allah pembahasannya pada pembahasan pada tempatnya tersendiri tentang masalah itu. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.